Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Faslun. Pasal yang baru. Wa ma inna wa akhwatuha fatansibul mubtada. Fatansibul mubtada, maka dia menasabkan mubtada. Ini nawasikh yang keberapa berarti ini? Al-muqarabah enggak dihitung. Berarti yang ketiga, kana afal muqarabah inna. Nanti dhanna berikutnya lagi. Atau yang kedua juga bisa juga disebut yang kedua, kalau afal muqarabah bagian dari kana. Ya, dia seperti kana. Wa yusamma ismaha, dan mubtada nanti dinamakan isimnya. Zaidun qaimun. Inna Zaidan. Tadinya mubtada Zaid, sini jadi isim inna. Wa tarfa'ul khabara, dan merafakkan khabar. Inna Zaidan qaimun. Qaimun bukan khabar mubtada tapi khabar inna. Wa yusamma khabaraha, dan ya, khabar dari mubtada ini dinamakan sebagai khabar inna. Wa hiya sittatu ahruf, ada tujuh, inna wa anna wa huma litaukid nisbati wa naf'i syakki anhu. Inna dan ana keduanya memiliki makna untuk penegasan nisbah dan menafikan keraguan darinya. Ya, contoh firman Allah Taala, fa innallaha ghafurur rahim. Ya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, dzalika bi annallaha wal haqq. Dzalika bi annallaha wal haqq. Ya, ini mengenai i'rabnya di bawah ada di footnote. Ya. Footnote lihat di situ, fa innallaha, fa-nya fa waqi'a bi jawabi syarh mutaqaddim. Ya. Inna harfu taukidin wa nasbin wa lafzul jalalah ismuha wa pur khabaruha rahim khabarun tsanin. Ya, khabarun tsanin laha. Kemudian di ayat Allah, dzalika, dzalika, dzaka, dza itu ismu isyarat di mubtada, lamnya lam lil bu'di, kaf lil khitab. Ya. Kalau antum dzalikum, anti dzaliki. Ya. Ya, khitabnya siapa, mukhatabnya? Alba harfu jarrin, ya, annallaha harfu taukidin wa nasbin wa lafzul jalalah ismuha wa huwa, huwa di situ dhamir fasl. Ya, la mahala la minal i'rab, al-haqqu khabaruha wal masdar muawwal majrurun bi harfi jar, masdar muawwal bi annallahu wal haqqu wal jar wal majrur muta'alliq bi bi mahdhufin khabarin bi mahdhufin khabarin mubtada wa taqdir dhalika bi kaunillahi huwal haqqa. Huwanya tetap dhamir fasl, al-haqnya khabar, khabar kaun. Nah itu, paham sini ya. Kalau antum nanti bingung jar majrur, yang bi annallaha nanti takdirnya apa? Bi kaun. Bi kaunillahi huwal haqqa. Paham? Nambar kalau tidak. Waka'anna li tashbih. Tashbih paham ya, menyerupai. Al-mu'akid yang menguatkan juga. Ka'anna Zaidan Asadun. Irabnya lihat, ka'anna harfu tashbihin wa nasbin. Zaidan ismuha Asadun khabaruha. Walakinna li istidrak. Lakinna, ini maknanya istidrak. Nahu Zaidun syuja'un. Lakinnahu bakhilun. Jadi Irab, Zaidun syuja'un, mubtada khabar. Lakinna, ya, lakinna harfu istidrak wa nasbin, ha lakinnahu, ha ismuha bakhilun khabaruha. Namun dia, ya, nanti dia akan dijelaskan apa makna istidrak. Dia menjelaskan kalam, ya, yang menafikan apa yang telah ditetapkan atau menetapkan apa yang dinafikan. Laita litamanni, angan-angan, laita syababu a'idun. Ya, lihat, laita syababu, laita harfu tamannin wa nasbin, angan-angan itu, ya. Kemudian Kemudian mana tadi syababu asyababa ismuha aidur khabaruha. Baik. Kemudian la'alla litarajji pengharapan. Ya, contoh la'alla Zaidan qadimun. Ya, la'alla Zaidan qadimun. Ya. La'alla harfu tarajjin wa nasbin. Zaidan ismuha qadimun khabaruha. Ya, kemudian wa litawaqqu'. Tawaqqu' nanti akan dijelaskan maknanya tawaqqu', ya. Ya, tawaqqu' ini juga bisa diartikan al-isfaq, ketakutan, kekhawatiran. La'alla amran halikun. La'alla amran ni sama. La'alla harfu tarajjin wa nasbin amran ismuha halikun khabaruha. Ila annaka taqul fi la'alla harfu tawaqqu'. Ya, wa nasbin. Namun Anda katakan pada la'alla dia adalah harfu tawaqqu' wa nasbin pada la'alla amran. Berbeda dengan la'alla Zaidan qadimun, itu cuma harfu tarajji aja. Ya, paham sini ya? Baik, bisa dimengerti? Ah, berarti kita masuk ke isi kitab. Ya, tafadhal dibaca di sini. Suyudi, Suyudi. في نوع الثاني من لواسم، وهذا النوع كله حروف قوله إن وعنا إلى آخر الأولى بكسر همزة وتشديد النون، وهي أم هذه الأحرف. والثانية بفتح الحمزة وتشديد النون، وهذان الحرفان موضوعان لتوكيد النسبة ونفي الشك عنها والإنكار لها إثباتا أو نفيا، نحو إن زيدا عالم. ومثالي المصنف ونحو إن زيدا ليس بعالم، فإن كان المخاطب عالما بالنسبة أي بالحكم المستفاد من التركيب إثباتا أو نفيا فهما لمجرد التوكيد، وإن كان مترددا فهما لنفي الشك، وإن كان منكرا فهما لنفي الإنكار لها. طيب. Tadi kan faslun. Pasal berikutnya finau itsani faslun ai finau itsani. Pada bagian yang kedua minan nawasikh. Berarti al-muqarabah masuk ke kana ya. Dianggap satu. Wa hadha kulluhu hurufun. Semuanya dianggap huruf. Ini semuanya huruf. Enggak ada yang fi'il, enggak ada yang isim. Berarti nanti semuanya dia huruf la mahallalah min al-i'rab. Ya, qauluhu inna wa anna, inna wa anna. Al-ula yang pertama inna bi kasr hamzati wa tasydidin nun. Inna dengan dikasrahkan hamzah. Wa hiya ummu hadhihi al-ahrufi. Dan inna inilah induk dari huruf-huruf sini semua. Maka disebut inna wa akhwatiha, enggak disebut anna wa akhwatiha, tapi innanya. Ada di induknya. Ya, di ummu, di induknya di sini. Wasaniyatu bi fathil hamzati wa tasydidin. Ya, sekarang yang kedua anna bi fathah hamzah. Inna anna ini hadani harfani mawdu'ani li tawkid nisbati. Hadani kedua huruf ini diletakkan untuk menegaskan nisbah. Nisbah itu nanti hukum, nanti akan dibahas nisbah ini apa. Ya. Dan juga untuk menafi syakki anha, untuk menafikan syak keraguan. Wal ingkari laha isbatan aw nafyan, atau mengingkari ya, mengingkarinya apakah dengan menetapkan atau menafikan. Contoh, inna Zaidan alimun. Ya, ya inna Zaidan alimun. Baik. Nah, ini untuk menetapkan. Ya. Dan misalnya al-musallif, kedua dua contoh yang disebutkan oleh musallif. Apa dua contoh yang disebutkan musallif? Inna Allah ghafurur rahim, dzalika bi anna Allahu al-haq. Nah. Ya, contoh inna Zaidan laisa bi alimin. Inna Zaidan laisa bi alimin. Ini berarti nafian. Ya, ini berarti nafian. Ya, ini mengingkari ini, ya. Baik, fa in kana al-mukhatabu aliman binisbati. Apabila orang yang diajak bicara itu sudah tahu dengan nisbat. Nisbat itu apa sih? Nisba'i bil hukmi al-mustafad min at-tarkib. Yaitu hukum yang diambil dari susunan kalimat. Apakah isbatan, penetapan, atau nafian. Atau penafian. Ya. Misalkan kita katakan Zaidun qa'imun. Ini orang yang diajak bicara sudah paham dari faedah yang diambil dari tarkib kalimat. Zaidun qa'imun. Paham ke sini? Berarti apa orang yang bicara mengerti? Oh, Zaid berdiri. Ditambahkan inna. Ya, inna. Nah, berarti ini ya, famujarradu limufahuma, maka inna ana ini hanya limujarradu tarkib taukid, hanya untuk menegaskan saja. Inna Zaidan qa'imun, ana Zaidan qa'imun. Ya. Baik. Nah, sekarang itu nisbah itu maksudnya ya. Itu nisbah. Ya. Wa in kana mutaraddidan. Nah, sekarang mukhatabnya ini orang yang diajak bicara dia ragu. Zaidun qa'imun. Ah, masa iya Zaid berdiri gitu. Mukhatabnya ragu. Ah, masa katanya. Maka ketika diberikan inna Zaidan qa'iman atau ana Zaidan qa'iman, qa'imun, apa? Inna Zaidan qa'imun, ana Zaidan qa'imun. Fahuma, maka inna dan ana linafyi syak. Fungsinya apa? Untuk menafikan syak keraguan yang ada pada si mukhatab. Wa in kana munkiran. Nah, sekarang jika mukhatabnya tersebut mengingkari, enggak ragu lagi tapi mengingkari, saya enggak percaya, maka dikasih inna anna, maka fahuma inna ana linafil ingkaril haq, untuk menafikan pengingkaran terhadap isi kalimat yang dibawakan pada inna dan anna. Dan ngerti sini? Ya. Nah, misalnya nih, di dua contoh yang dibawakan musannif, inna allaha ghafurur rahim, berarti ini apa fungsinya? Hah? Litaukid an-nisbah atau nafi syak? Hah? Atau linafil ingkar, yang mana? Hah? Taukid nisbah. Dzalika bi anna Allahu al-haq, berarti apa? Hah? Nah, ini apa? Yang ini nafi syak. Nafi syak. Ya. Misalkan saya bikin kalimat atau yang di kalimat sini, inna Zaidan laisa bi'alimin, berarti ini apa? Hah? Inna Zaidan laisa bi'alimin. Inna Zaidan laisa bi'alimin. Berarti apa? Hah? Apa? Ini nisbah taukid nisbah pada nafyun, pada nafian, penafian, ya enggak? Baik. Misalkan kita katakan begini. Inna Zaidan qad mat. Berarti untuk apa nih? Hah? Untuk apa? Misalkan ada kabar. Ja'al khabar. Ja'al khabar Zaidun mata. Mata Zaidun. Hah? Orang enggak percaya. Tambahin. Inna Zaidan qad mat. Berarti untuk apa nih? Hah? Nafi syak atau apa? Nafiul ingkar. Nah, gitu aja. Nafi syak atau nafiul ingkar. Terus sini gampang kok. Terus Niko, baca Niko. Sumia muakkidan muakkidan Baik, cukup. Nah, barakallahu fiik. Wa qawluhu li tashbih ay ya tashbih ismiha bi khabariha. Nah, mengenai kahana ini ya, kahana li tashbih ya, berarti menyerupakan isim dengan khabarnya. Kamisalil musannif, semisal contoh yang dibawakan oleh musannif, ka'anna Zaidan Asadun, berarti hendak menyerupakan Zaid dengan Asad, menyerupakan isim yaitu Zaid dengan khabar yaitu Asad. Nah, itu maknanya ya, nahu ka'anna Zaidan Katibun. Nah, ini yang kayak begini gampang ya, mudah insyaallah antum cari-cari aja ya. Ka'anna Fatimata seakan-akan Fatimah dia adalah qari'atun, misalkan qari'atun. Paham ya sini ya. Wa qawluhu al-mu'akkidu, berarti ini yang mana nih? Oh, ini masih ka'anna ya. Ka'anna dia adalah di tasbih al-mu'akkid ya. Ka'anna al-mu'akkidu berarti kan huwa bi fathil kaf ya, yaitu dengan dipatahkan kaf. Oh, berarti mu'akkad ya, bukan mu'akkid. Oh ya, dimatan di mu'akkad ya. Ya, yaitu berfungsi untuk untuk menyerupakan yang ditegaskan. Berarti yang ka'anna Zaid dan Asadun yang ditegaskan ini siapa ini? Asadun apa Zaid? Ya. Asadun apa Zaid? Zaid yang diserupakan al-mu'akkad. Summiya tashbihan mu'akkadan ya. Kenapa dinamakan dia sebagai tashbih? Ka'anna ini yang menyerupakan, yang menguatkan. Ya. Litarakkubin ka'anna indal aktsarin. Ya. Karena susunan ka'anna ini menurut kebanyakan para ulama nahwu minal kaf ya, dari kaf al-mufidah li tasbih ya. Ya, yang kaf ini menyerupai apa yang dia memberikan faedah tasbih ya, yang dia memberikan faedah tasbih. Nah, wa anna al-mufidata litaukid, sedangkan anna ini memberikan faedah atau fungsi untuk penguatan. Fa aslu qaulika, ini kan ka anna, anna ini taukid, kaf tasbih gitu. Kan ada huruf jar kaf, ya enggak? Apa maknanya? Kaf jarrah tasbihah, ya enggak? Nah, Zaidun ya, ka'asadin, itu cukup ya enggak? Zaidun ka'asadin, ya jelas. Nah, ini kaf di sini mufid li tashbih, adna mufid li taukid, itu maknanya. Ini karena ada tarakkub, ada susunan antara ka'anna kaf tashbih, anna taukid. Fa aslu qaulika, maka asal dari ucapan anda ka'anna Zaidun, Zaidan qa'imun, maknanya apa? Inna Zaidan ka'asadin. Oh, itu maknanya tuh. Inna Zaidan ka'asadin. Faquddimat al-kafu. Nah, maka kaf didahulukan. Ya, kaf didahulukan. Ya, ala inna daripada inna. Kenapa? Li'ifadati tashbihi min awwali wahlatin. Untuk memberikan keterangan tashbih ya, min awwali wahlah, dari awal kalinya. Ya, dari awal kalinya. Wa futihat hamzatu. Ya. Kan tadinya anna gitu ya, ka anna. Dan hamzahnya inna ini difathahkan. Difathahkan. Kenapa? Lil jari. Karena jar. Karena jar. Lihat. Ka'anna zaidan. Jangan ka'inna, tapi ka'anna. Ya. Soro harfan wahidan. Akhirnya dia ka'anna ini menjadi satu huruf. Ya. Menjadi satu huruf. Madlulan bihi ala tasbih. Yang dia di sini ditunjukkan. Atau dia berarti di sini ditunjuki atas penyerupaan. Terus istidrak lakinna. Dibaca di sini. Remon, baca remon. Ma itu awas. Ta'kibul kalami bi raf'i ma yatawahhamu subutuhu au isbatu ma yatawahhamu nafyuhu. Itu bukan nafyahu, bukan subutahu. Terus min simmat sajati al-karamu karamu fa'ida rawda wa akhadha tawahumi ataita bi lakinna wa qulta lakinna fi qaidu lakinnahu bakhirun tayyib. Barakallahu fikum. Lakinna lil istidrak. Apa maksud makna istidrak sih? Ta'kibul kalam. Ta'kib masdar dari aqaba yu'aqibu. Ta'kiban tafsiran. Ya. Tabyin. Dia menjelaskan kalam bi raf'i, dengan menghilangkan ma yatawahhamu subutuhu, apa yang disangka ada penetapan, yang disangka penetapannya. Jadi dia menjelaskan kalam dengan menghilangkan apa yang disangka penetapan. Au isbatu ma yatawahhamu nafyuhu, atau dia menetapkan apa yang disangka itu penafian. Paham dari sini? Hah? Ngerti enggak? Dia menetapkan apa yang disangka dinafikan, atau dia menafikan apa yang disangka ditetapkan. Ya. Remon jamilun. Ya, remon jamilun. Wah, nih disangka ditetapkan sifat-sifat yang baik nih. Lakinnahu. Lakinnahu jomblo, misalkan. Ya. Misalkan, ya. Jadi dinafikan, gitu kan. Biasanya kalau orang yang jamil itu nikah misalnya. Ya. Nah, biasanya nikah ya, kalau belum nikah ya dia enggak usah ngaku jamil lah. Nah, misalkan gitu ya. Fal awal, maka yang pertama kal misalil musannifi, pada seperti contoh musannif. Contoh musannif itu mana tadi? Ya, Zaidun suja'un lakinnahu bakhilun. Zaid pemberani. Nah, kalau sudah dia memiliki sifat pemberani, biasanya dia memiliki sifat-sifat yang lain yang baik-baik juga. Malah ini kan ada isbat nih, penetapan. Dikasih lakinnahu, ya udah. Nah, dinafikan ya. Bakhilun. Bakhilun ya. Tapi dia berdit ya. Fa inna qaulaka Zaidun suja'un fihi isbatu syaja'ati. Ya. Ucapan Anda Zaidun suja'un, di dalamnya terdapat penetapan sifat pemberani. Li Zaid, bentuk Zaid. Fayutawahamu, maka disangka min isbatiha isbatul karomilahu. Maka disangka dari penetapan sifat suja'ah tersebut ada penetapan, ya, disangka dari penetapan sifat syuja'ah tersebut ada juga penetapan sifat karam, sifat kemuliaan, yaitu dermawan. Lawannya bakhil di sini. Li'anna min simati syaja'ati, karena tanda dari tanda dari sifat keberanian adalah al-karamah. Ya, al-karamah bukan al-karamu ya. Al-karamah isim li'anna mu'akhar. Karena tanda dari sifat keberanian adalah dia juga dermawan. Fa idza aratta raf'a hadzal tawahumi, nah, apabila Anda hendak mengangkat, menghilangkan prasangka ini, ataita, maka Anda menggunakan bilakinna, dengan diksi kalimat lakinna. Fakulta lakinnahu bakhilun. Ya. Terus berikutnya dibaca di sini. Ya. Zaki. Panaf yuka. Bukhlu. Ya. Al-mustaqrab usuluhu hasbuk cukup ini dulu. Baik, barakallahu fikum. Ya, perhatikan. Lihat di sini. Dari mana Zaki? Asani aksuhu. Yang kedua kebalikannya. Ma zaidun syuja'un. Nah, ini dinafikan kan? Ini dinafikan. Ini penafian sifat-sifat yang baik. Ditetapkan berikutnya. Lakinnahu karimun. Zaid memang enggak pemberani, tapi dia dermawan. Masya Allah. Ya. Nah, ditetapkan sifat-sifat yang baik. Setelah dinafikan sebelumnya sifat yang baik, syuja'nya ditetapkan. Fanafyuka li syaja'ati, maka penafian Anda terhadap sifat keberanian dari Zaid ini yuhamu nafyul karami, maka ini disangka ada penafian sifat karam, ya, sifat kedermawanan. Li anna adatal jabani, karena kebiasaan dari para pengecut adalah al-bukhlu. Kebiasaan dari para pengecut adalah al-bukhlu. Ya. Faturfa'u hadha at-tawahum. Maka tawahum ini, sangkaan ini dihilangkan, diangkat. Bikaulika, dengan ucapan Anda, lakinnahu karimun. Namun dia dermawan. Paham sini ya? Wa qawlu laita litamanni. Nah, berikutnya perkataan beliau laita ini maknanya untuk tamanni. Ya. At-tamanni apa sih maknanya? Talabul mustahili. Nah, dia meminta, mencari, menginginkan sesuatu yang mustahil. Au ma fihi usrun, atau tidak mustahil tetapi yang terdapat kesulitan untuk menggapainya. Fal awal, yang talabul mustahil, wa huwal aktsaru, yang kebanyakan. Kamisalil musannifi, semisal contoh yang dibawakan oleh musannif. Apa itu? Laita syababa aidu. seandainya masa muda itu balik lagi, ya, kembali. Ya, fa inna auda syababi, ya, maka kembalinya masa muda ba'dal masyibi, setelah ubanan. Maksudnya setelah ubanan setelah apa? Setelah beruban, setelah tua, ya. Setelah udah tua, ya, mustahilun adatan, ini biasanya mustahil. Ya, jarang gitu udah aki-aki muda lagi gitu. Enggak ada gitu ya. Ya, kelakuannya kayak anak muda mungkin, tapi kalau fisiknya ya enggak. Wasani itu berarti apa? Ya, talabun ma fihi mustahil usrun, ya, meminta, menginginkan sesuatu yang terdapat kesulitan. Ini perkataan orang kere, orang miskin, orang fakir. Laita limalan fa hujja minhu. Seandainya saya punya harta, maka saya akan berhaji dengannya. Fa inna husulal mali mumkinun. Ya, adanya harta mungkin aja. Lakin fihi usrun. Namun terdapat kesulitan di situ. Fa hujja. Apa i'rabnya fa hujja di sini, Nugraha? Hah? Fa hujja. Oh, pakai mansub bukan fa hujju. Nugraha. Ba'da fa sababiyah. Kenapa kok mansub? Kenapa? Karena dia didahului oleh apa? Oleh tamanni. Ya, fi'il mudhari yang didahului oleh tamanni, oleh talab dan seterusnya. Kemudian ada waw atau fa, maka mansub. Baik. Ini dia jurumiyah ada kan? Wa qawluhu wa la'alla litarajji. La'ala maknanya untuk taraji. Taraji apa? Pengharapan. Wa huwa tawaqqu'ul amri al-mahbubi al-mustaqrabi husuluhu. Husuluhu. Ya. Maka dia adalah tawakkuk, mengharapkan, ya, al-amri sebuah perkara, al-mahbubi yang disukai al-mustaqrabi yang dalam waktu dekat usuluhu, ya, terjadi, ya, usuluhu, ya, yang kejadiannya dalam waktu dekat. Kamisalil musannif, semisal contoh yang dibawakan oleh musannif, apa itu? La'ala zaidan qadimun. Ya, ini diharapkan kejadiannya ini. Ya, dia sangat suka Zaid datang. Diharapkan kejadian ini dalam waktu dekat. Terus dibaca di sini. Hah? Siapa? Faris, baca Faris. Al-mu'abbaru. Ghairu at-tawaqqu', tawaqqu' ini kan pengharapan. Wa huwa al-mu'abbaru bihi inda qaumin. Ini tawaqqu' ini diungkapkan dengan kalimat ini. La'alla diungkapkan dengan tawaqqu' ini oleh sebagian kaum alinahu. Diungkapkan dengan nama lain yaitu al-isfaq. Al-isfaq. Al-isfaq itu kalau fil amril makruh. Ya, pada perkara yang tidak disukai. Ya. Kalau pada perkara yang disukai, ya udah dia taroji, ya taroji. Nah, kalau nggak ada yang disukai, al-isfaq, kekhawatiran, ketakutan. Gitu. Semisal yang dibawakan oleh musannif, apa? La'alla amron harikun. Ya, la'alla amron. Nah, jadi ini bukan tawakko, bukan pengharapan, justru khawatir. Ya, saya khawatir amr binasa mati. Ya, lau abbara bil isfaqi. Nah, seandainya yang kedua ini tawakko diibarahkan, diungkap lau ubbira bil isfaqi atau boleh lau abbara berarti fa'ilnya musannif. Seandainya musannif mengungkapkan dengan isfaq, ya, dari tawakko ini tentu lakana Allah, tentu ini lebih utama, lebih bagus. Kenapa? Li anna tawakku'a sadikun bihima. Karena yang namanya tawakku' itu cocok aja untuk keduanya. Ya. Untuk yang la'alla zaidan qadimun atau la'alla amran halikun. Nah, la'alla amran halikun lebih baik dengan isfaq, kekhawatiran. Intaha. Ya, ini kutipan dari mana? Oh, dari Al-Faqihi. Ya. Fa'idatun, ada fa'idah. La yakunu taraji, antum wajib bedakan antara taraji dan tamani. Taraji, lihat di situ. Taraji maknanya apa? Tawaqqu'ul amr al-mahbub al-mustaqrab husul. Ya, kalau tamani talabul mustahil aw ma fihi usrun. Harus wajib dibedakan. La yakunu at-taraji, ya taraji pengharapan. Awil isfaqu atau isfaq kekhawatiran. Illa fil amril mumkini. Kecuali tidaklah itu ada kecuali pada perkara yang mungkin terjadi. Ya enggak? Antum katakan la'alla zaidan qadimun, la'alla amron halikun. Itu mungkin terjadi. Ya, baik antum mengharapkan atau mengkhawatirkan. Bikhilafi tamanni, berbeda dengan tamanni. Ya enggak? Tamanni itu kebanyakan apa? Talabul mustahil. Ya, fa innahu qad yakunu fihi aw fil mumtani'i. Ya, terkadang kalau yang taman ini ya, memang dia terkadang bisa terjadi tapi mafihi usrun yang sulit atau fil mumtani atau yang mustahil. Kayak mustahil perkataan ini yang paling banyak ini. Ya, yang menyatakan laita syababa aidun. Ya. Ya, seandainya masa muda kembali ini enggak mungkin mumtani. Faftaraqa, maka keduanya berbeda. Keduanya yaitu la'alla dan laita. Ya, antara tamani dan taraji ini keduanya berarti berbeda. Fala yuqalu, maka enggak boleh dikatakan. Ya. La'alla syababa aidun, enggak boleh. Dia enggak boleh mungkin, enggak boleh. Jadi mesti laita. Ya. Laita. Paham enggak sini? Ngerti? Ya, barakallahu fikum. Ya, ngerti enggak sini? Rapi. Gampang ini ya. Ihsan ngerti enggak Ihsan? Nah. Gampang ini. Qala wa la yataqaddamu khabaru hadhihi al-ahrufi 'alayha. Ya, dan khabar dari huruf-huruf ini, khabar dari inna, ana dan seterusnya, dia tidak boleh mendahului huruf-huruf ini. Ya. Wa la yatawassatu bainaha wa baina ismiha. Enggak boleh khabarnya itu berada di tengah antara huruf dan isimnya. Illa idza kana dzarfan aw jarran majruran wa majruran, kecuali jika khabarnya dalam bentuk dzarf atau jar majrur, dia boleh tawassut. Ya, dia bukan boleh didahulukan tetapi boleh tawassut. Ya, bukan taqaddum ala hadhihi al-ahruf, bukan, tapi tawassut. Ya, di tengah. Contoh, inna ladaina ankala wa jahima, inna fi dzalika la'ibrata. Baik, ya, paham ke sini? Inna fi dzalika itu apa namanya? Khabarnya. Lamnya lam muzahlaq atau lamul ibtida. Baik, barakallahu fikum. Kayak tadi di kalimat musannif juga ada. Ya, apa tadi itu? Ya li anna min simati syaja'ati al-karamah. Itu jar majrur min simah. Ya, barakallahu fikum. Kita baca di sini sekarang syarahnya ya. Ya, tafadhol dibaca sini. Siapa? Si ini. Repi-repi, baca repi. Ini dulu kita baca. Baik, barakallahu fiik. Ya. Qala al-musannif wala wa qawluhu wala yataqaddam wala yataqaddamu khabaru hadhihi al-ahruf 'alayha. Ya, khabar huruf-huruf ini tidak boleh mendahului, ya, tidak boleh mendahului huruf-huruf ini, ya. Kenapa demikian? Ai sawa'un kana dzarfan au jarran au majruran. Apa sama saja? Khabar ya, apakah ya, isim, ya, khabar mufrad atau khabar ghairu mufrad? Ya. Paham ya? Jadi masih ingat enggak di mubtada khabar? Khabar mufrad atau ghairu mufrad? Kalau ghairu mufrad ya syibul jumlah atau jumlah. Jumlah bisa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Au ghairuhuma atau pada selain keduanya. Fala yuqal qa'imun inna Zaidan, enggak boleh. Wala indaka inda Zaidan, inna Zaidan, enggak boleh. Wala fid dari inna Zaidan, enggak boleh. Wa dzalika lidafiha fil amal, karena yang demikian ini lemah dalam amal. Ya, karena yang namanya huruf itu lemah dalam beramal. Ini kan huruf semua ini. Inna anna la ala itu huruf. Ini lemah dalam beramal. Ya, berbeda dengan fi'il. Oh, fi'il masih berpengaruh terhadap isim yang menjadi ma'mul bagi dia. Misal kana aja contohnya. Ya. Kana ada contohnya. Misalkan kana, itu pakai kana. Qa'iman kana au jalisan. Nah, lihat, qa'iman. Apa itu? Khobar muqaddam dari kana. Kenapa? Karena ini walaupun dia fi'il naqis, fi'il yang kurang, tapi dia kuat. Ya, dia kuat, bisa beramal. Paham gak sini? Atau isim, misalkan, isim sifat. Ya, kemarin kita bahas apa itu? Mengenai apa misalkan isim sifat yang tidak boleh mendahului makmul khobar yang mendahului isim pada apa itu, pada kana ya, pada kana, ma yang beramal amal laisa, ma yang beramal amal laisa, ya, ma zaidun ya, ada akilun ya, ma zaidun to'a maka akilun. Ma zaidun fa'a maka akilun, bukan akilan ya, karena enggak beramal. Ma zaid tidaklah memakan makananmu. Ya. Lihat fa'a maka makmul dari akilun. Oh, dia kuat beramal. Nah, kalau huruf enggak bisa. Jadi kalau sudah dikedepankan itu bukan makmul dari dia. Itu sudah bukan dari dia. Ngerti enggak sini? Ya, tadi ketika dikatakan qa'imun inna zaidan, oh sudah bukan lagi, sudah enggak bisa. Qa'imun itu udah bebas berarti. Udah gak terikat dengan inna. Ya. Karena dia do'if. Paham gak sini? Makanya huruf jar itu gak ada yang majrurnya itu muqaddam. Paham gak antum? Ini huruf jar ini majrurnya muqaddam gak ada. Ya. Al-masjidimin gak ada itu. Kenapa? Karena dia doib, enggak bisa dia beramal. Ya. Wa adami tasarrufiha, dan dia tidak dapat mentasrif, artinya dia huruf. Dia huruf karena dia huruf, maka dia tidak bisa berubah-ubah, beda dengan fi'il. Li anna amalaha innama huwa alhamlu 'alal af'al. Karena amalan dia adalah membawa kepada fi'il. Falam taqwa quwwatuha. Maka kekuatannya tidak kuat. Ya. Wa qawluhu wa la yatawassatu ila akhir. Dia sekarang enggak boleh berada di tengah. La yajuzu aidan fi khabari hadhihi al-ahrufi ay yatawassata bainahuma wa bain ismiha. Tidak boleh pada khabar huruf-huruf ini dia berada di tengah antara isim dan huruf-huruf ini. Fala yuqal inna qa'imun zaidan. Enggak boleh. Lidu'fiha kama taqaddama, karena dia lemah demikian. Sebagaimana yang telah berlalu. Illa idza kana dharban aw jarran aw majruran. Kecuali khabar dalam bentuk dharab atau jar majrur. Fayajuz, maka boleh saja dikatakan inna indaka zaidun wa inna fid dari amran kami salai al musannif. Semisal dua contoh yang dibawakan oleh musannif. Terus baca Fikri, baca. Ukufira at-tawassutu naibun fa'il. أخرى طيب berikutnya inna maghfira at-tawassut bihi at-tawassut bihi, maaf, dengan jar majrur itu kok diperbolehkan? Itu diperbolehkan demikian. Kenapa? Li tawassu' fihi ma. Karena kelapangan pada jar majrur dan dzaraf. Wa li kasratihi ma. Dan karena banyaknya penggunaan dengan demikian. Sama ketika ma atau huruf yang beramal-amal laisa, ya. Boleh ternyata ma'mul khabarnya mendahului, ya, khabarnya atau mendahului khabarnya atau mendahului isimnya, mendahului isimnya, ya. Kalau dia ma'mul khabar itu dalam bentuk jar majrur atau dzaraf, alasannya kenapa? Tawassu, karena kelapangan yang ada pada jar majrur dan dzaraf. Wa asyara al-musannifu bil misalain. Nah, musannif di sini, ya, memberikan isyarat dengan dua contoh. Ila anna tawassut qad yakunu jaizan. Wa qad kami salil awal, bahwasanya tawassut itu boleh pada yang pertama. Inna ladaina ankala. Berarti ini boleh aja. Kalau di selain Quran, kita juga boleh mengucapkan inna ankala ladaina. Inna ankalan ladaina. Wa qad yakunu wajiban, ya wajib, inna fi dhalika la ibrah. Nah, ini wajib. Ya, li'aridin, karena ada faktor pendorong. Ya, kami salis tani. Ya, semisal contoh yang kedua. Ya, inna fi dhalika la ibrah. Kenapa? It law ukhira al khabaru, karena seandainya khabarnya itu diakhirkan, inna la ibratan fi dhalika. Ini berbenturan nih, inna dan huruf lam. Ya, huruf la-nya itu lamul ibtida', ya, ini berbenturan, atau sebut lamu zahlaqah. Lau ukhira al khabaru, seandainya khabar diakhirkan fi dhalika, ya, lazima minhu, maka ini akan mengharuskan ijtima'u inna ma'al lamil ibtida', berjumpa inna dan lamul ibtida', wa huwa mumtani'un kama sayati, dan ini mustahil sebagaimana penjelasannya ini akan datang nanti, karena lamul ibtida' maknanya juga untuk menguatkan. Inna juga demikian, nah ini mustahil. Hanya nanti keterangannya akan datang nanti. Taib barakallahu fikum. Cukup dulu ya, sudah 50 menit lebih. Ya, subhanallah, bihamdik, syadu la ilaha illallah.